إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا ketahuilah bahwa keimanan, tauhid, keikhlasan yang ditanam oleh seorang hamba dalam kalbunya, dalam hatinya, yang akan membuahkan amal-amal saleh, ibaratnya seseorang menanam pohon yang kokoh, menancap akarnya, batangnya, kemudian cabangnya menjulang tinggi ke angkasa dan mendatangkan buah setiap saat yang dia petik dan dia nikmati. Demikianlah seseorang yang telah mengikrarkan kalimat al-Islam, kalimat al-Tauhid, kalimat al-Ikhlas, kalimat al-Iman. Kemudian dia terus menjaganya, terus mengasah keimanannya, dan terus menyempurnakan sehingga membuahkan setiap saat amal-amal saleh yang dia nikmati. Sehingga dia merasakan kehidupan yang bahagia, ketenangan hidup, ketenteraman batin, kebahagiaan hidup yang diidam-idamkan oleh setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala yaqul: "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal soleh dari kalangan lelaki dan wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan beri dia kehidupan yang baik. Dan kami akan balas dengan pahala yang jauh lebih besar daripada apa yang diamalkannya. Allah beri dia hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, yaitu insyirahus sadar wa tumaninatul qalb. Selalu lapang dadanya menjalani kehidupan, selalu tenang kalbunya, batinnya dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga hidupnya sungguh sangat menakjubkan. Sebagaimana rekomendasi Nabi AS mengakui hakikat hidup seorang mukmin yang sangat menakjubkan. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan kehidupan seorang yang beriman. Seluruh urusannya baik. seluruh urusannya menjadi baik, apapun urusan itu, bagaimanapun keadaannya, semuanya menjadi baik. Fa'in asobathu sarra syakar. Jika dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Tetap lapang dadanya. Tetap tenang batinnya, kalbunya. Tetap bahagia hidupnya. Dan itu yang diinginkan, nikmat dari Allah. Dan dia syukuri. Sehingga ditambah nikmat itu oleh Allah. Wa in asabathu dharra sabar. Jika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dia bersabar. Maka tetap lapang dadanya, tetap tenteram batinnya. Tetap tenang kalbunya. Maka nikmat atau musibah yang datang, semuanya baik. Fakana khairan lah. Ni'mat atau musibah, dua-duanya menjadi baik baginya. Demikianlah dia menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan ini. Kemudian dia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan karamah, kemuliaan, istiqamah. Konsisten, konsekuen di atas apa yang telah diikrarkannya. Dia jaga hingga akhir hayatnya. Demikianlah seorang mukmin. Sama saja baginya, dia ditakdirkan menjadi orang kaya atau orang miskin. Orang yang penuh dengan kemudahan, kelonggaran ekonomi atau kesulitan ekonomi tidak menggoncangkan hidupnya. Dia tetap bahagia hidupnya. Semuanya dijalani dengan kelapangan dada dan ketenangan kalbu, tenteram batinnya. Dan dia terus istiqamah sampai akhir hayatnya. Dan itulah karamah kemuliaan terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang mukmin, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. A'zamu karamah. Yaitu al-istiqamah. Istiqamah ya ibadallah. Konsisten, konsekuen, terus. Setelah mengikrarkan iman, dia buktikan dan dia jaga. Dia jaga keimanannya, dia jaga ketakwaannya, dia jaga ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayatnya. Dia terus menuai buah yang lezat itu. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui malaikat-malaikatnya. Yang menjaganya. Yang menemaninya. Hingga saat-saat yang sangat mendebarkan. Saat-saat yang sangat menegangkan. Saat-saat kritisnya seseorang. Ketika ajal menjemput. Indah hadratil maut. Pada saat itu turun malaikat yang tidak dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia ditemani dan dia dihibur sehingga tetap dalam keadaan tenang pada saat-saat terakhir hidupnya. Pada saat sakratul maut. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahzanu wala alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di akhir hayatnya, inda sakratil maut, saat ajal menjemput, saat datang malakul maut, berturut-turut turun malaikat yang tentunya tidak kita saksikan. Orang-orang yang hadir di sekitarnya tidak menyaksikan itu. Berturut-turut turun malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghibur dia, menemani dia, menenangkan dia, sehingga dia tenang menghadapi kematian itu. Dikatakan kepadanya oleh malaikat, kalian jangan takut menghadapi apa yang akan kalian hadapi setelah ini, setelah kematian ini. Dan kalian jangan bersedih hati atas apa yang akan kalian tinggalkan dari dunia. Jangan. Dan bergembiralah engkau. Bergembiralah engkau. Engkau akan masuk dalam jannah. Engkau akan masuk dalam surga yang telah dijanjikan. Malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian. Kami adalah kawan-kawan kalian. Kami adalah pelindung-pelindung dan penolong-penolong kalian. Sejak di dunia, kami mengawal kalian, kami menemani kalian, jadi wali, pelindung, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kami mendatangimu, kami menemanimu, menjagamu dan seterusnya. Hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menyambut kematiannya dengan tenang, pasrah. Malakul maut yang datang mendekatinya dan hendak mencabut nyawanya, rohnya, pun mengatakan kepada dia, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang suci, yang baik, ukhruji, keluar kamu, ila magfiratin min rabbik wa rahmatih, keluar kamu untuk meraih ampunan Rabbmu dan rahmatnya. Ila maghfirati min Rabbik wa ridwanih, untuk menyambut, untuk merasakan ampunan Rabbmu dan ridhonya. Maka dia pun pasrah dengan mulus, dia keluar dan dicabut oleh malakul maut. Hingga akhirnya ketika dalam kubur, saat seseorang sendiri dalam kubur, datang malaikat mungkar dan nakir melaksanakan fitnah kubur, ujian kubur, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dia menjawab semuanya dengan kokoh, tanpa kegoncangan sedikit pun. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah. Sampai saat itu dia rasakan buah yang lezat itu dari pohon keimanan, pohon ketauhidan, keikhlasan yang telah dia tanam dalam hidupnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فأصلها ثابت وفرعها في السماء. Tidakkah kau melihat permisalan, perumpamaan Allah Subhanahu wa taala, permisalan pohon yang kokoh, yang cabangnya menjulang tinggi ke angkasa, yaitu kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat al-Islam, kalimat al-iman, kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah, yang dilengkapi dengan Muhammad Rasulullah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Terus keluar buahnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Hingga saat itu, saat dia dalam kubur, saat menjalani fitnah kubur, dia rasakan buahnya. dikokohkan oleh Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah kokohkan orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yang mantap, tanpa kegoncangan sedikit pun, fil hayati dunya, ketika di dunia, wa fil akhir, dan ketika di akhirat, saat fitnah kubur, dia jawab dengan mantap. Kemudian setelahnya menyusul, buah itu dia rasakan, dihamparkan tempat tidur dari jannah, dibuka pintu menuju surga, sehingga masuk bau surga, harumnya surga, dia melihatnya dan dia merasakan. Kemudian dilonggarkan kuburannya sejauh mata memandang, dia jalani kehidupan alam barzakh hingga hari kiamat dengan nikmat kubur. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka, di belakang kehidupan dunia itu, setelah kematian ada kehidupan alam barzakh, alam kubur, hingga ditegakkan hari kiamat. Dan dia didatangi oleh sosok pria yang tampan, yang bagus pakaiannya, yang menyenangkan, datang menemaninya, datang menghiburnya dalam kuburnya, hingga dia mengatakan, siapa kamu? Wajahmu datang membawa kebaikan. Kemudian dia mengatakan, ana amaluka salih, saya amal salihmu, saya amal salihmu yang datang untuk menghiburmu. Subhanallah. Demikianlah ila yaum yub'atsun, dia dalam nikmat kubur menikmati buah yang lezat itu, buah dari keimanannya, dari keikhlasannya, dari tauhidnya, hingga tegak hari kiamat. Sekian fase-fase yang dilewati. Di hari kiamat dilewati dengan baik, dengan tenang, dengan tenteram, tanpa rasa takut. Dan dia telah dijanjikan oleh malaikat, "Alla takhafu," jangan takut. Seluruhnya dia lewati hingga masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori, tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Mulai dari kezaliman yang terbesar terkait hak Allah Subhanahu wa taala, asyirk, asyikul akbar, al-kufrul akbar. Dia tidak melakukan syirik besar, tidak melakukan kufur besar. Menjaga diri dari syirik kecil, dari kufur kecil, menjaga diri dari dosa-dosa besar. Namun, ketika dia terjerumus, dengan segera dia menyadarinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terjerumus dalam satu dosa, dosa kecil atau dosa besar, fa kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, karena tidak ada yang bersih dan selamat dari ketergelinciran dalam dosa dan maksiat. Namun sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang segera mencabut diri dari kesalahannya, menyadarinya, bertobat, menyesal, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hayatnya dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan, meraih husnul khatimah dan merasakan apa yang dirasakan yang telah kita dengar, hingga tegak hari kiamat, terjaga, tentram, lahumul amn, ketentraman yang sempurna, hingga masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala ay yaj'alana min awliya'ih. أقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمن المؤمنات الأحياء منهم والأموات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa radah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ayuhal nas, ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebaliknya ya ibadallah, seorang hamba yang tidak berserah diri kepada Allah, Rabbnya, seorang hamba yang tidak mengikrarkan kalimat tauhid, kalimat al-Islam, kalimat al-ikhlas, kalimat al-iman. Seorang hamba yang memilih kekufuran, kesyirikan, kenifakan. Ibaratnya, dia telah menanam pohon yang rapuh dalam kalbunya. Kalimat khabithah, kalimat yang busuk, kalimat najis, kalimat kotor, kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat nifak. Wathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin jtuthat min fawqil ard malaha min qarar. Permisalan kalimat yang kotor itu, kalimat najis itu, kalimat kufur, syirik, nifak, bagaikan pohon yang rapuh di muka bumi, gampang dicabut, dengan mudah tercabut dan tidak mendatangkan buah, tidak bertahan. Demikianlah keadaan seorang kafir, seorang musyrik, seorang munafik. Maka batinnya rapuh, hidup penuh dengan kegelisahan dan kegoncangan. Meskipun dia meraih apa yang telah dia raih dari nikmat-nikmat duniawi, dari gemerlapnya dunia, maka itu semua bagikan fata morgana. Dan tidak akan berfaedah baginya. Di saat-saat genting, di saat-saat kritis, dia akan terhinakan. Dalam menjalani kehidupan dunia, ketika dia diberi nikmat, nikmat demi nikmat, bukannya membuat dia sadar, tetapi semakin membuat dia sombong, semakin membuat dia menentang Allah, semakin lupa diri. Teguran yang datang dari Allah atau hukuman adab yang datang dari Allah pun tidak membuatnya sadar. Wa min hikmatillah, di antara hikmah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala melakukan istidraj, mengulur-ulur hukuman, iqab terhadap orang zalim. Sepanjang sejarah, kita mendapati orang yang zalim diberi kekuasaan yang panjang, sehingga dengan itu dia berkesempatan berbuat semena-mena. Ketika dia berkuasa, lupa diri. Ketika diberi kekayaan, semakin sombong dan semakin zalim. Allah subhanahu wa ta'ala menistidraj, mengulur-ulur adabnya, hukumannya, iqabnya. Inna allaha layumli lil-zalim hatta idha akhadahu lam yuflituh. Allah subhanahu wa ta'ala menunda datangnya adab, hukuman kepada orang zalim, hingga ketika datang ketetapan Allah, datang hukuman Allah, Allah tidak akan melepaskannya sedetik pun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. lahum inna kaidi mati. Biarkan aku. Kata Allah, fadharni wa may yukadzibu hadzal hadits, biarkan aku dan orang-orang yang telah mendustakan Al-Qur'an ini. Kebenaran ini. Aku akan ulur-ulur waktu buat mereka. Hingga waktu yang tidak diketahui oleh mereka. Aku akan tunda. Sesungguhnya makarku amatlah kokoh dalam menghadapi makar-makar mereka untuk upaya memadamkan cahaya Allah, cahaya tauhid, cahaya Islam di muka bumi. Dihadapi makar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan mereka kehidupan yang jelek. Mereka penuh dengan kegelisahan, kecemasan, penuh dengan kegoncangan. Berbeda dengan keadaan seorang mukmin. Hingga pada detik yang sangat genting, saat kritisnya dia, saat sakratul maut, saat ajal menjemput, dia merasakan betapa celakanya dirinya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, seandainya engkau menyaksikan, dan kita tidak menyaksikan, orang-orang yang ada di sekitar dia tidak menyaksikan. Seandainya engkau menyaksikan idz zalimuna fi ghamaratil maut, ketika orang-orang zalim itu berada di akhir hidupnya, saat-saat menyambut kematiannya. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat-malaikat turun datang mengulurkan tangan-tangan mereka. Bidarbi fi wajhi wa fi duburih, memukul wajahnya, memukul duburnya. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa-nyawa kalian, keluarkan roh-roh kalian. Al-yawma tujazawna azab al-hun, hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan kalian. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghairul haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dengan sebab kalian dulu di dunia kalian telah mendustakan al-haq, kebenaran, dan kalian menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzab alhariq, seandainya engkau melihat ketika malaikat mematikan, mewafatkan orang-orang kafir itu dengan cara memukul wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka, dan mereka diancam kalian akan merasakan azab neraka yang membakar, yang menyiksa kalian. Malakul maut yang datang di dekatnya untuk mencabut nyawanya mengatakan kepadanya, ya ayatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin min rabbik wa ghadabih, wahai roh yang jahat, keluarlah kamu. Roh yang kotor, yang najis, yang jahat, keluarlah kamu. Menuju murka. Menuju kemarahan Rabb. Bagaimana tidak ketakutan? Maka rohnya berusaha bersembunyi, menyebar dalam tubuhnya. Bagaikan penjahat yang akan ditangkap oleh polisi. Bersembunyi, berlari ke sana kemari mencari perlindungan. Karena dia takut dihukum. Namun anna lahu dhalik, maka dia ditangkap dengan paksa, dicabut dengan paksa. Malaikat memukuli wajahnya, memukuli duburnya, bagian belakangnya. Dia sudah disiksa di situ. Namun kita tidak melihatnya. Malakul maut mencabutnya dengan paksa, menangkapnya dengan paksa, dan ditarik dengan paksa keluar sehingga dia kesakitan luar biasa. hingga dia masuk dalam kubur sendirian. Datang malaikat Munkar dan Nakir, kemudian menjalani fitnah kubur. Man rabbuk wa madinu wa man nabiyuk, goncang, tidak bisa menjawab. Karena pohon yang dia tanam dalam kalbunya saat hidupnya rapuh dan tidak berbuah, tidak ada hasil yang dia nikmati. Sejak saat ajalnya menjemput, masuk dalam kuburan hingga dia tidak bisa melewati fitnah kubur. Kemudian dia dipukul bimatariq, dengan palu, rangkai yang satu rangkai yang terdiri dari beberapa palu yang membuatnya berteriak keras yang didengar oleh makhluk-makhluk di sekitarnya yang ada di dekatnya kecuali manusia dan jin. Wahakadha. Kemudian dia pun merasakan adab kubur, dibentangkan tempat tidur dari neraka, dibukakan pintu menuju neraka, hawa panasnya neraka, gelapnya neraka menyeramkan. Dia rasakan masuk dalam kuburannya. Dan kuburannya pun dipersempit hingga menghimpit dia dan tulang rusuknya bersilangan satu sama lainnya. Demikianlah pahitnya hidupnya, sengsaranya hidupnya hingga hari kiamat, penuh dengan rasa takut menghadap Allah subhanahu wa ta'ala hingga digiring masuk dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salama wal-afiyah, nas'alullah taufiq. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أكيد السلام.